Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang menyebutkan faedah? Siapa yang belum? Yazid, apa faedahnya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka insya Allah dia akan berhasil mencapai cita-cita yang ia cari. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau bersungguh-sungguh di dalam perjalanan mencari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan apa yang beliau cari. Fawajada abdan min ibadina adainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Apalagi faedahnya Khalid? Barang siapa yang mencari ilmu dan iman dengan pencarian yang sungguh, maka dia akan mendapatkan keduanya. Innal ilma wal imana makanahuma man ibtaghahuma wajadahuma. Apalagi faedahnya Hammam? Apa? Asingnya kaum muslimin di setiap zaman dan di setiap makan, dimanapun dan kapanpun, orang baik itu lebih sedikit daripada orang buruk. Itu sudah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna aktsarun nasi la yu'minun, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian di tengah-tengah manusia adalah seperti bulu hitam di antara bulu putih dari sapi putih, atau bulu putih di antara bulu hitam dari sapi hitam. Bayangkan, sapi putih punya bulu hitam? Ada, tapi seberapa? Sedikit sekali. Atau sapi hitam pasti punya bulu putih, tapi sangat sedikit sekali. Itu perbandingan antara orang baik dengan orang buruk. Maka karena itulah kebaikan dan juga agama Islam yang benar itu selalu asing. Selalu asing di mana saja dan sampai kapan saja kebenaran itu akan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bersabar di atas keasingan dan keterasingan. Apalagi faedahnya Ahmad? Pentingnya untuk berdoa dalam talabul ilm. Jangan lupa untuk terus mengimbangi usahamu dengan doa. Itu kunci sukses. Salah satu kunci sukses dalam talabul ilm adalah kafratul doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Paham? Doakan usahamu dan usahakan doamu. Apa maknanya? Usaha yang sudah kamu lakukan, bantu dengan doa. Dan doa yang sudah kamu minta, bantu dengan usaha yang jujur, dengan usaha yang sungguh-sungguh. Itu namanya doakan usahamu dan usahakan doamu. Apalagi faedahnya rahmat. Keutamaan untuk kebaikan itu pemberian dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, shalah. Menjadi seorang yang baik, menjadi hamba Allah yang saleh. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah rahmat yang paling besar. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Apalagi satu lagi siapa? Mas Alif. Keutamaan untuk meniatkan thalabul ilm. Jadi kita datang ke suatu tempat adalah untuk thalabul ilm, untuk menambah ilmu. Tidak peduli kita sudah berilmu atau apalagi kita bodoh, maka hendaknya jadikan kedatangan kita di suatu tempat yang baik adalah murni untuk thalabul ilm. Utamanya adalah untuk thalabul ilm. Karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tapi itu beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Dan di sini ada tambih yang ditanyakan tadi oleh Akhuna Ishaq tentang apakah semua yang mendapatkan wahyu itu adalah nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Fa idza khifti 'alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Perlu diketahui bahwasanya wahyu itu dibagi menjadi dua. Wahyu dibagi menjadi dua. Wahyu yang umum dan wahyu yang khusus. Translate. Wahyu itu ada dua. Wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu bisa berupa ilham, bisa berupa mimpi atau bisikan jiwa. Maka ini tidak khusus kepada nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberi wahyu kepada lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wahyu di sini adalah wahyu ilham. Allah mengajari lebah bagaimana lebah itu membuat rumah, membuat sarang, bagaimana mengolah madunya, bagaimana mencari makannya. Tsumma kuli min kulli tsamarat fasluki subula rabbiki dzulula. Maka wahyu yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa adalah wahyu ilham. Allah Subhanahu wa taala membimbing ibunya Nabi Musa, tiba-tiba beliau memilih untuk menghanyutkan bayinya di sungai. Ini adalah wahyu berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wahyu yang kedua adalah wahyu khusus berupa wahyu tasyri', yaitu memberikan syariat. Wahyu khusus adalah wahyu tasyri', memberikan syariat, wahyu berupa atau berisi syariat. Maka ini hanya diberikan oleh Allah kepada para anbiya war rusul. Wahyu yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya war rusul saja, selainnya enggak ada. Paham, Lek? Wahyu tadi ada berapa, Lek? Ada berapa? Gitu, Lek. Ada dua. Wahyu umum sama wahyu khusus. Wahyu umum khusus kepada nabi apa enggak? Tidak. Wahyu khusus? Apa wahyu khusus itu? Syariat. Berupa berisi syariat. Itu wahyu khusus. Melalui malaikah. Ini supaya difahami. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa auha itu ada yang wahyu umum, ada yang wahyu khusus. Ada yang khusus kepada nabi dan ada yang umum kepada para anbiya, kepada selain nabi, kepada orang soleh, atau bahkan kepada hewan-hewan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Fa sallama alaihi Musa fa kashafa an wajhihi wa qala hal bi ardi min salam? Man anta? Qala ana Musa. Qala Musa bani Israil? Qala na'am. Qala fa ma sya'nuka? Qala ji'tu li tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Qala amma yakfika. Bacanya amma yakfika, bukan amma. Enggak ada tasydid. Amma yakfika. Hamzahnya istifhamiyah, ma-nya nafiyah. Amma yakfika anna at-taurata biyadaik wa anna al-wahya ya'tik. Maka Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, apa urusanmu datang ke sini? Nabi Musa menjawab, aku datang supaya engkau mengajari aku kebaikan dari apa-apa yang diajarkan kepadamu. Maka Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mengatakan, ama yakfika, kok sampai jauh-jauh ke saya? Apakah enggak cukup bagimu bahwasannya di tanganmu itu ada Taurat, di depanmu itu ada Taurat? Kitabnya Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Taurat. Wa annal wahya ya'tik, dan juga wahyu itu datang kepadamu. Ya Musa, innali ilman la yambaghi laka an ta'lamahu. Wa innalaka ilman la yambaghi li an a'lamah. Wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak patut untuk engkau ketahui, dan juga engkau memiliki ilmu yang tidak patut juga untuk aku ketahui. Maknanya kita punya masing-masing ilmu, masing-masing kita punya ilmu sendiri. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ucapan ini, ya Musa innali ilman la yang bagilah ka anta alamahu, maknanya adalah kullahu. Enggak semuanya. Kalau sebagiannya ya punya. Maknanya Nabi Musa juga punya sebagian ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir juga punya sebagian ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tapi kalau untuk mengetahui seluruh apa yang diketahui oleh Nabi Khidir, dan Nabi Khidir mengetahui seluruh apa yang diketahui Nabi Musa, itu enggak bisa seperti itu. Paham? Jadi bukan berarti kemudian ilmunya ini, apa yang kamu ketahui enggak boleh saya ketahui, apa yang saya ketahui enggak boleh kamu ketahui, sama sekali enggak gitu. Paham? Karena pasti kita juga seperti itu. Saya sampean punya ilmu yang enggak saya ketahui, saya juga punya ilmu yang enggak sampean ketahui. Bukan kok terus setiap ilmuku pasti kamu enggak tahu dan semua ilmumu saya pasti enggak tahu. Enggak gitu maknanya ini. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar harus ada takdir wujuban, yaitu kullahu. Innali ilman la yambaghi laka an ta'lamahu kullah. Ada kullahu. Wa innalaka ilman la yambaghi li an a'lamahu kullah. Kalau semuanya enggak bisa. Karena apa? Karena Nabi Khidir juga punya ilmu sebagian syariat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga memiliki sebagian ilmu gaib yang juga diberikan kepada Nabi Khidir. Siapa main kelotekan? Dikondisikan itu anak-anaknya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan, anta ala ilmin allamakahullah la a'lamuhu ana. Kamu berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu yang tidak aku ketahui. Saya juga punya ilmu yang enggak kamu ketahui. Jadi masing-masing punya kelebihan. Maknanya adalah mereka memiliki syariat masing-masing. Karena setiap nabi diutus kepada umatnya masing-masing. Hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus kepada seluruh umat manusia. Karena itu Nabi Khidir tawaduk di sini. Kenapa sampai jauh-jauh ke saya toh Musa? Oh, kamu juga punya ilmu. Wahyu juga datang. Kamu kalau enggak tahu atau butuh apa-apa, tanya saja langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha ta'irun biminqarihi minal bahr. Faqala wallahi ma ilmi wa ma ilmuka fi jambi ilmillahi illa kama akhadha hadha ta'iru biminqarihi minal bahr. Mulai ucapan fa akhadha ini sebenarnya ucapannya Nabi Khidir ketika nanti setelah naik kapal. Maka fa akhadha ta'irun, tiba-tiba datang burung dan mengambil dengan paruhnya, mengambil air atau mengambil sebagian hewan laut atau mengambil air laut. Kemudian Nabi Khidir melihat dan mengatakan, ini loh Musa, lihat, tidaklah ilmuku dan juga ilmumu dibanding dengan ilmunya Allah. Itu kecuali seperti apa yang diambil oleh burung ini dari lautan tadi. Apakah berkurang? Itulah takrib. Itulah kira-kira gambarannya betapa luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmuku dan ilmumu ini seandainya digabungkan, itu perbandingannya hanya kayak yang diambil oleh burung tadi. Satu tetes saja, satu patokan saja. Sedangkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah bagaikan samudra yang tak bertepi. Ilmuku seluas apapun ilmuku, seluas apapun ilmumu, itu cuma bagaikan yang diambil oleh burung tadi. Nah, kejadian ini, ucapan fa'akhadha ta'irun biminqarihi, ini adalah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kejadiannya bukan setelah ini. Kejadiannya adalah setelah nanti sudah berangkat mereka bertiga naik kapal. Karena kejadian melihat burung ini di tengah laut, di atas kapal, di atas perahu yang nanti dirusak sama Nabi Khidir, dilubangi oleh Nabi Khidir. Sebagaimana dalam riwayatnya Sufyan. Kama sarra habihi Sufyan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka fa di sini fa akhadha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa di sini adalah muaqqabun bi mahdzuf. Ini adalah kejadian yang terjadi setelah kejadian-kejadian sebelumnya disembunyikan. Maka itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu untuk agar engkau mengajari aku kebaikan dari sebagian yang diajarkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Musa bertemu dengan Khidir dan setelah mengucapkan salam dan setelah memperkenalkan diri, maka Nabi Musa mengutarakan niatnya untuk mengikuti Nabi Khidir supaya Nabi Khidir mengajarkan sebagian ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau supaya diajarkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat pelajaran, di antaranya adalah al-isti'dzan, untuk minta izin sebelum belajar kepada seseorang. Adab di dalam thalabul ilm adalah engkau menemui gurumu dan engkau meminta izin untuk belajar bersama beliau. Itu adab yang baik dalam belajar. Maka sampean kalau mau ikut suatu pelajaran, datang dulu kepada gurunya. Ustadz, apa saya boleh ikut pelajaran ini? Atau juga seorang yang datang di suatu markis, di suatu tempat, di suatu pondok, supaya ia menemui gurunya, memperkenalkan diri, dan juga istidzan, meminta izin untuk tinggal, dan juga thalabul ilm di situ. Itulah adab yang baik. Jadi dulu kalau kita ke Damaj, awal kali adalah kita dipertemukan dengan Syekh Yahya. Kita memperkenalkan diri, kita adalah dari Indonesia ya Syekh, kita datang ke sini untuk belajar. Maka beliau mengizinkan. Seperti itulah adab yang benar dalam thalabul ilm. Maka demikian juga di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain, sebagaimana markis-markis yang lain, barang siapa yang datang ke tempat ini, hendaknya menemui masulnya, bisa menemui saya atau menemui Pak Muhsin untuk pamit ingin belajar di sini atau ingin domisili di sini. Itulah adab yang baik. Demikian juga kalau mau keluar atau mau pulang, itu juga adabnya itu pamit. Jangan asal gerusa-gerusu, masuk enggak bilang, pulang juga enggak bilang. Ini termasuk menyalahi adab. Wa'dul buyut min abwabiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adab untuk tinggal di suatu desa. Maka kita juga melaporkan diri dan juga minta izin kepada Pak Kepala Desa atau Pak Perangkat Desa. Itu adalah adab yang benar. Maka di tempat ini juga diharuskan untuk melakukan hal itu, memperkenalkan diri dan juga meminta izin untuk tinggal belajar. Demikian juga ketika pulang hendaknya pamit. Itu semua adalah termasuk adab di dalam thalabul ilm. Adab di dalam thalabul ilm. Dan lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau menggunakan sigah istifham, hal attabi'uka, bertanya. Jadi bukan kok bilang, bukan, tanya. Tanya. Tapi kita ya enggak seketat itu. Enggak harus kemudian sampean tanya. Cukup bilang, cukup pamit, insya Allah kita sudah cukup. Maka bagi ikhwah yang datang atau yang membawa kawannya datang, hendaknya diperlihatkan kepada kita supaya kita tahu, supaya kita bisa melihat bagaimana maslahat yang paling baik bagi dia, tinggal di mana, murid baru, santri baru tinggal di kamar mana, kita atur. Demikian juga kalau mau pulang, kecuali bagi ikhwah yang mungkin sudah lalu lalang tiap minggu atau tiap berapa hari sudah pulang pergi, apa namanya, masuk keluar, maka enggak apa-apa, enggak harus pamit. Tapi kalau yang untuk pulang atau ingin mudik, pulang ketika hari raya pulang ketika Ramadan, bagi para ikhwah, bagi para penghuni kampung baru, hendaknya izin, hendaknya bilang. Ini termasuk adab yang harus dilakukan oleh seorang thalibul ilm terhadap para pengasuh dan juga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap dakwah ini. Demikian juga ikhwah yang mau mengajak santri, terserah monggo, tapi ada izin, bilang kepada saya mau diajak kerja atau mau diajak pergi, itu adabnya adalah izin. Insya Allah akan kita izini selama itu adalah kita lihat baik. Ini diambil dari qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani. Betapa beradabnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam menggunakan sigha istifham terhadap Nabi Khidir. Yang juga diambil dari hadis ini juga memperkenalkan diri. Seorang yang datang hendaknya memperkenalkan diri. Man anta? Qala Musa. Qala Musa bani Israil, ini namanya memperkenalkan diri. Seorang yang ditamui, tamu hendaknya memperkenalkan diri. Dan pemilik rumah berhak untuk tanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu mau ngapain ke sini? Itu adalah pertanyaan yang syar'i. Semua itu adalah pertanyaan yang syar'i. Maka kalau seandainya kita menanyakan itu kepada ikhwah kita, antum dari mana? Datang ke sini mau apa? Mau kerja? Atau mau menikah? Atau mau belajar? Atau mau yang lain? Itu adalah pertanyaan yang lumrah. Itu adalah pertanyaan yang lumrah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sini memperkenalkan diri kepada Nabi Khidir. Maka ini pentingnya istizan ya ikhwan. Dalam hadis ini juga terdapat tawaduknya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Beliau enggak memandang beliau sebagai rasul yang lebih afdol dari Nabi Khidir. Nabi Musa jauh lebih afdol, jauh lebih tinggi stratanya daripada Nabi Khidir. Tapi beliau merendah betul. Kenapa? Ya karena memang beliau butuh. Maka ini namanya tawadu. Maka tidak betuli yang datang ke sini siapapun tetap harus beradab dengan adab yang benar. Tidak peduli latar belakangnya sebagai apa. Menjadi mungkin dia adalah direktur atau memiliki jabatan yang tinggi, kepala PT atau yang lebih tinggi daripada itu, datang ke sini tetap minta izin. Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sini enggak terus, oh saya lebih tinggi dari kamu Khidir, saya ajari ilmu, kamu mau enggak mau harus ngajari saya. Enggak gitu. Itulah adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka yang datang ke sini tidak pandang apapun latar belakangnya, apapun kedudukannya. Maka dia adalah harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Selama peraturan itu syar'i. Dan insya Allah kita enggak akan membuat peraturan yang menyelisih syar'i. Demikian juga kita berwarga atau menjadi warga bernegara juga dinasihatkan untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh negara kita selama itu adalah tidak melanggar syariat. Maka nasihat kepada ikhwah semua yang belum menyelesaikan administrasi secara kewarganegaraan, hendaknya segera diselesaikan. Itu ya ikhwah, sebagai bentuk adab. Sebagai bentuk adab. Dan ikhwah sudah tahu ini, cuma kadang mereka ada yang terlambat, ada yang telat, itu bukan karena disengaja, karena ada urusan lain atau karena ada kendala di tempat asalnya. Maka ini nasihat supaya diselesaikan urusannya. Dan insya Allah para penguasa tahu bagaimana akidah kita terhadap mereka. akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan para penguasa ini sudah diketahui indal jami'. Maka tawaduknya Nabi Musa hendaknya menjadikan kita tawaduk juga. Kenapa? Karena kita datang ke sini kita butuh ilmu, butuh orang di sini. Maka mau enggak mau harus merendah. Mau enggak mau harus tawaduk kepada orang yang lebih di bawahnya sekalipun. Lebih bawah sekalipun. Demikian juga diambil dari hadis ini sebaliknya tawaduknya Nabi Khidir dalam menjawab. Lihat. Dalam hadis ini terdapat tawaduknya Nabi Khidir dan bahwasannya orang yang baik itu apabila ditawadui dia akan lebih tawaduk lagi. Orang baik itu kalau ditawadui dia akan lebih tawaduk lagi. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam beliau tawaduk beliau. Ama yakfika anna Taurah, sampean kan sudah punya ilmu tinggi. Sampean kan sudah menjadi seorang rasul. Kenapa kok datang ke saya? Saya ini siapa toh? Nah, ini adalah tawaduk yang sangat tinggi dari Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau menyaksikan Nabi Musa sebagai orang yang tawaduk, maka beliau juga lebih tawaduk lagi. Ya Musa, innali ilman la yanbaghi laka an ta'lama wa innalaka ilman la yanbaghi li an a'lama. Ini semua adalah ungkapan ramah tamah dan juga bentuk saling tawaduk para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Orang baik kalau ditawadui dia akan lebih tawaduk lagi. Tapi kalau sakiti, ya semut saja kalau kesakitan dia akan gigit. Jadi jangan salahkan orang baik itu ketika menjadi buruk. Kamu lihat kenapa orang itu berbuat buruk kepadamu? Bukan karena dia terlalu buruk, karena kamu lakukan kedzaliman kepada dia. Semut saja, ini bahasanya Ustaz Abdul Ahad. Kalau kita ya, jangan salahkan kalau kita berbuat buruk. Semut saja, ketika dia tertindas, ketika dia merasa terdesak, dia akan gigit. Padahal itu cuma semut. Hewan yang kecil yang enggak disakiti tapi nyakiti itu apa? Apa? Apa sih? Nyamuk. Siapa yang pernah nyakiti nyamuk? Tapi nyamuk itu nyakiti, aja gigit dan sebagainya. Kalian enggak tahu, siapa tahu nyamuk itu memiliki hikmah dalam mengambil darah kamu. Ini ikhwan, maka tawadu itu adalah akhlak yang sangat mulia, akhlaknya para anbiya. Tawadu adalah akhlaknya para anbiya. Itu faedah berikutnya, tawadu bukan hanya tawadunya Nabi Musa, bukan hanya tawadunya Nabi Khidir. Tawadu adalah akhlaknya para anbiya. Apalagi tawadunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini juga diambil pelajaran bahwasannya para nabi mereka diutus kepada umat mereka secara khusus, sedangkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus kepada seluruh manusia, dan itu adalah sebuah makromah, keutamaan dan kemuliaan bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini juga terdapat luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Maka satu pelajaran yang juga jarang diungkapkan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim. Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari nama Allah al-alim? Apa maksud? Agar kita patuh dan pasrah terhadap peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha tahu jangan kita itu membantah syariat Allah dengan akal kita atau dengan undang-undang kita, karena kita nggak tahu, kita kurang. Wa ma'uti itu minal ilmi illa qalila. Kalau manusia itu menyadari akan kekurangan ilmunya, ia tidak akan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan membantah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan melawan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat dan juga ketentuan-ketentuannya. Dalam hadis ini juga terdapat darbul mathal. Tapi ini kan nanti kejadiannya nanti. Fa akhadha ta'irun bimingqarihi. Ini adalah darbul mathal. Membuat takrib, membuat perumpamaan. Bukan beneran ilmunya Allah itu cuma seluas laut, ya enggak lah. Ya laut itu terlalu sempit untuk mempermisalkan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya darbul mathal, takribul faham. Hanya untuk pendekatan saja, bukan untuk penyamaan secara bidzabat. Enggak. Tapi antum harus kasih catatan ini. Fa akhadha ta'irun itu adalah kejadiannya nanti setelah Nabi Musa naik kapal. Adapun ayat qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Dalam ayat tersebut terdapat pelajaran. Barang siapa yang ingin mengambil ilmu dari seseorang, hendaknya ia mengikutinya. Ikutilah gurumu, ikutilah saran-sarannya, ikutilah tata caranya, ikutilah metodenya. Karena kamu belajar sama dia. Dia menyarankan kamu untuk mengambil Al-Quran dulu, atau mengambil mustalah, atau mengambil ilmu nahwu dulu, atau ini nanti baru ini besok ini. Nah, ikuti dari ucapan hal attabi'uka, seorang talib itu mengikuti gurunya baik dalam ilmunya maupun dalam metode mempelajari dan mengambil ilmu tersebut. Jangan menyalahi metode atau menyalahi atau menyelisihi arahan guru, kecuali dengan arahan juga, kecuali dengan izinnya juga. Itu termasuk adab dalam thalabul ilm. Dan bahwasannya mencontoh seseorang adalah dengan cara mengikutinya, salah satu termasuk menyerap ilmu seseorang itu dengan berusaha mengikutinya. Menyerap ilmu seseorang itu dengan berusaha meniru, mencontoh. Kamu misalnya kagum dengan gurumu dalam suatu bidang ilmu atau dalam suatu bidang keterampilan, dalam suatu keahlian tertentu, ya kamu berusaha niru. Misalnya dari suara lantangnya, oh seneng saya guru itu suaranya lantang, kan nanti ceramahnya niru juga. Atau senang dalam kepribadiannya, maka juga berusaha ditiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Disuruh untuk ittiba, disuruh untuk meniru orang-orang yang baik. Dalam ayat ini juga terdapat keutamaan untuk meniru dan mencontoh orang baik, dan itu sudah pasti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang baik memang untuk dicontoh. Jangan mencontoh orang buruk. Contohlah orang yang baik. Dan ambillah yang baik dari orang-orang tersebut. Keburukannya tinggalkan. Keburukannya tinggalkan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasanya seorang alim itu diikuti, maka hendaknya ia waspada dan berhati-hati dalam ucapan maupun perbuatannya, karena dia diikuti. Tapi ya setiap alim pasti memiliki hafwah, pasti memiliki zallah, memiliki kesalahan. Maka hendaknya yang salah jangan ditiru, yang buruk jangan diambil, yang baik dicontoh. Tapi bagi seorang alim, bagi seorang guru itu sendiri, hendaknya berusaha mencontohkan sebaik mungkin kepada orang-orang di bawahnya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya seorang guru itu hendaknya mengajarkan apa yang dia ketahui saja. Diambil dari mimma ulinta. Seorang alim yu'allimu ma 'allamahullah, mengajarkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada dia. Jangan mengajarkan apa-apa yang enggak, bukan menjadi kapasitasnya. Jadi seorang guru itu hendaknya mengajari sesuai dengan porsinya saja. Kamu kalau mampunya itu cuma ngajari ikra, ya ngajari ikra. Mampunya itu ngajar ilmu nahwu baru tuhfah, ya udah ngajar tuhfah saja. Mampunya ngajar mustalah itu cuma tingkat rendah, ya udah itu aja. Enggak usah dipaksa. Jangan memaksakan diri untuk mengajarkan apa-apa yang di luar jangkauan. Nanti termasuk takalluf. Makanya Nabi Musa mengatakan hal attabiuka ala an tu'allimani mimma ulimta, dari apa yang kamu diajari, dari apa yang kamu mampu. Maka seorang guru jangan membebani dirinya untuk mengajarkan kitab-kitab yang mungkin tidak dia mampu, bidang-bidang yang mungkin bukan fannya, atau yang dia tidak mampu mencapai ranah tersebut. Memaksakan diri takalluf, ini enggak benar, daripada nanti menyesatkan. Maka seorang guru juga harus tahu diri, sadar diri seberapa kapasitasnya. Karena kalau enggak gitu, kebawa gengsi, ini bahaya ya ikhwan. Makanya kalau sampean itu punya guru, kalau ditanya itu enggak tahu, itu senang, berarti dia amanah. Daripada punya guru yang ditanya itu tahu terus, wah bahaya. Takutnya nanti ada sebagian yang dipaksa-paksakan. Kalau ada guru yang mengatakan wallahu a'lam atau saya enggak punya ilmunya, itu berarti dia amanah. Dan itu bukan termasuk gengsi, bukan termasuk celaan. Kalau seorang guru ditanya dia enggak tahu kemudian mengatakan wallahu a'lam, itu menunjukkan amanah dia. Karena dia enggak punya ilmunya. Daripada yang menjawab tanpa ilmu atau mengajari suatu kitab yang bukan kapasitasnya. Dan betapa banyak seperti itu ruwaibidhah, orang-orang yang enggak mampu tapi menampakkan diri seakan-akan mampu, nanti malah merusak. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang murid juga jangan membebani gurunya di luar kemampuannya. Ya kalau memang gurumu mampunya itu ya wis, kamu ambil. Kalau kamu merasa enggak cukup, ya pindah secara baik-baik. Jangan kamu cela, gurumu mampunya cuma itu kok. Jangan kamu bebani dia di luar kapasitasnya, di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Maka ini termasuk yang tadi yang paling penting adalah adab bagi seorang murid untuk istidzan. Ini Allah Subhanahu wa taala bunyikan dalam ayat ini, qala lahu Musa, adapun masalah salam, masalah man anta, masya'nuk, itu tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan gitu. Tapi dalam hadis diceritakan, tapi dalam ayat yang Allah ceritakan itu yang paling penting saja, yaitu bab istidzan. Bab istidzanut thalib. Minta izinnya seorang murid kepada gurunya untuk mengikuti dalam mengambil ilmu darinya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam ayat ini. Besok insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita ambil jawabannya Nabi Khidir Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Apa yang dijawab oleh Nabi Khidir dari pertanyaan yang beradab ini? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita akan mulai tarawih malam, mungkin malam 17 atau malam 18. Mulai tarawih tengah malam insyaallah taala. Ini nanti malam berapa? Malam 14. Malam berapa sih? Waduh. Malam 13. Nanti malam masih biasa. Kalau tengah malam. Oh ya, nanti dipikir nanti insyaallah. Cuma yang penting siap-siap dulu. Jangan buru-buru pulang aja. Rasakan loh sensasi tarawih malam. Tabiti ikhwan, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.